Jemaah sekalian rahimakumullah, ini adalah kajian pertama insyaallah taala kitab tafsir Al-Jalalain, tafsir Al-Qur'an yang ringkas namun kelasnya termasuk kelas menengah. Oleh karena itu, kitab ini dengan ringkasnya setara kesulitannya dengan tafsir Ibnu Katsir. Dan hampir-hampir tafsir untuk Al-Quran di tafsir Jalalain ini kalimatnya jumlahnya sama dengan kalimat Al-Quran, saking ringkasnya. Tetapi pembahasan mengenai apa yang terjabarkan di tafsir Jalalain ini itu pada asalnya bukan untuk kalangan awam, melainkan untuk orang-orang yang atau thullabul ilm yang sudah pernah belajar bahasa Arab, nahu, sorof. Dan juga ada pembahasan usul fiqih di sebagian tafsirnya. Ya, tetapi tafadhal bagi yang mungkin ingin mengikuti kajian ini, insyaallah tetap bermanfaat dan insyaallah taala akan membuat ya yang belum belajar bahasa Arab akan semakin penasaran dengan bahasa Arab. Saking luar biasanya hal-hal yang terkandung dari penjabaran tafsir Al-Jalalain ini insyaallah taala. Ya. Apalagi to the point langsung ya, enggak pakai mukaddimah panjang-panjang ya, supaya karena waktunya ringkas. Kita berapa menit kita insyaallah? Berapa menit, Pak? 6:30. Nah, kurang ya. Hah? Oke, 6:30 atau sekitar itu insyaallah. Sebelum kita masuk ke dalam perut kitabnya, kita perlu mengetahui pengarang atau penulis dari tafsir Al-Jalalain ini. Dalam bahasa berarti Jalalain, dua jalal. Ada dua jalal. Berarti penulis kitab ini ada dua orang. Dan keduanya bermadhab Syafi'i dalam fiqih. Dan keduanya bermadhab Asy'ari dalam akidah. Ya. Oleh karena itu tafsir Jalalain ini ada beberapa catatan atau kritikan di beberapa poin. Tidak banyak insyaallah, maksudnya tidak sangat banyak, tetapi di beberapa poin pembahasan mereka ada catatan yang perlu kita jelaskan nanti di waktunya insyaallah, yang merupakan sedikit representasi dari mazhab akidah mereka rahimahumullah, yaitu Asy'ariyah. Ya. Kita mengenal pertama jalal yang pertama adalah Jalaluddin Al-Mahalli. Ya. Beliau adalah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad, singkatnya langsung Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli. Ya. Ini termasuk ulama besar mazhab Syafi'iyah di masanya. Beliau disebut imam, juga faqih, ahli fiqih, karena memiliki kitab syarah terhadap kitab Minhajul Talibin karya Imam An-Nawawi. Dalam mazhab Syafi'i ada kitab namanya Minhajul Talibin yang merupakan ringkasan dari kitab Al-Muharrar karya Ar-Rafi'i. Dan kitab Minhajul Talibin ini bisa dikatakan di antara, kalau tidak paling ya, di antara matan fiqih Syafi'i yang paling banyak syarahnya. Antum mungkin tahunya matan Abi Suja', tapi matan Abi Suja' syarahnya paling Fathul Qarim karya Ibn Qasim Al-Ghazi, Kifayatul Akhyar karya Taqiyuddin Al-Hisni, kemudian apalagi matan Abi Suja', Al-Iqna' karya Syirbini dan seterusnya. Atau yang terbaru ada Al-Ghayah wa Taqrib fi Adillati Matan, afwan. Ini menjelaskan Dr. Mustafa Al-Bugha menjelaskan tentang dalil-dalil untuk matan Abi Suja', sedikit. Tetapi kalau untuk mensyarah kitab Minhajut Talibinnya Imam An-Nawawi itu banyak sekali sejak lama. Ya, ada Mughnil Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, dan karya Jalaluddin Al-Mahalli bernama kitab Kanzur Raghibin. Ya. Walaupun sekarang tidak banyak dibaca oleh orang dari saudara-saudara kita yang konon bermadzhab Syafi'i. Tetapi ala kulli hal, kitab ini termasuk kitab yang eksis di madhabnya Syafi'i. Dilahirkan Jalaluddin Al-Mahalli ini di Mesir tahun 791 Hijriah. Jadi beliau ini satu angkatan dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Satu angkatan. Dan di atasnya sedikit, yaitu angkatannya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Dikatakan atau diceritakan, kana ba'du ahli asrihi yaqul fi, bahwasanya sebagian orang masyarakat ketika di zamannya beliau mendeskripsikan beliau, inna dhihnahu yathqubu almas, sesungguhnya otaknya Al-Mahalli ini melubangi intan. Nah, ini bahasa, frasa ini maknanya adalah pemikirannya sangat brilian, luar biasa memahaminya, dan luar biasa dalam mentabir dan mengungkapkan kalimat-kalimat singkat, ringkas, namun benar-benar dalam. Dan itu yang kita temui dari kitab tafsir Jalaluddin nanti, insyaAllah antum akan merasakan, insyaAllah ta'ala, ya. Tafsir Al-Jalalain ini sebagaimana tafsir Ibnu Katsir bukan untuk dibaca sendirian sebenarnya oleh kalangan awam, melainkan banyak hal-hal yang tersirat di tafsiran Al-Jalalain ini. Oleh karena itu kita kaji ini kitab tafsir Al-Jalalain. Kemudian dikatakan oleh sebagian orang, wa kana mutaqashifan fi malbusihi wa markubihi. Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini mutaqashifan. Mutaqashif itu maknanya lusuh atau bertambel di pakaian malbus dan juga di markub, yaitu di kendaraan. Kendaraannya ketika itu unta atau kuda mungkin, atau himar. Jadi tergolong sangat sederhana sekalipun beliau adalah ulama besar. Ya. Wa yatakassabu bitijarah. Dan beliau yatakassab. Takassab yatakassabu maknanya adalah mencari penghasilan dengan tijarah, berdagang. Dan ini kemuliaan, subhanallah. Dari segi ilmu punya, ilmu syar'i, bahkan ulama. Dan dari segi penghasilan berkah dari pedagang. Ya, bukan berarti pegawai enggak berkah, ya berkah juga. Tapi pedagang biasanya tawakalnya lebih. Ya. Baik, kemudian yang antum perlu ketahui jemaah sekalian, bahwasanya kitab tafsir Al-Jalalain ini pertama kali ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ya, yang beliau wafat pada tahun 864. Ya, kalau tadi lahirnya 791, wafat 864. Ya. Kitab tafsir Jalalain ini beliau mulai menulisnya dari surat, ada yang tahu? Dari surat Al-Kahf. Baca Al-Kahf. Kalau kita biasanya baca Al-Kahfi, ya. Tapi sebenarnya Al-Kahf. Kita karena kebiasaan jadi hakikat urfiah kita menjadi Al-Kahfi. Baca suratul Kahf. Gitu. Tapi enggak apa-apa, ini menjadi hakikat urfiah jadi enggak masalah, ya. Dimulai dari Al-Kahf, terus sampai An-Nas, baru beliau kemudian memulai Al-Fatihah, seperti itu. Ya, dikatakan oleh sebagian ulama baru mulai Al-Fatihah, kemudian mungkin mulai beberapa ayat Al-Baqarah beliau meninggal. Nah, jadi Jalaluddin Al-Mahalli ini menulis kitab tafsir ini setengahnya, separuhnya, dan Allah takdirkan wafat sebelum khatam dari Al-Baqarah sampai sebelum Al-Kahf apa? Al-Isra. Ya, begitu. Nah, itu jalal pertama. Jadi ketika beliau selesai atau wafat, kitab ini belum tuntas. Ya. Maka kemudian ayo kita menuju ke Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti Abu al-Fadl Abdurrahman bin Abi Bakr Al-Khudairi As-Suyuti. Al-Misri Al-Syafi'i. Itu beliau asal namanya, namanya adalah Abdurrahman As-Suyuti. Kalau tadi Al-Mahalli Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, ini Abdurrahman As-Suyuti. Kalau As-Suyuti mungkin masyhur di telinga kita karena memang karyanya banyak. Padahal beliau itu di usia ke-40 tahun, selesai 40 tahun, ya lanjut berikutnya, itu menghabiskan hidupnya hanya untuk menulis dan menyendiri di tepi laut. Untuk fokus menulis dan ibadah, meninggalkan semua tadris, dirasah, meninggalkan apa-apa. Fokus menulis, oleh karena karya beliau masya Allah banyak sekali. Dan beliau makanya masyhur disebabkan karyanya, ya, yang sangat banyak di setiap bidang semuanya ada dalam ilmu syar'i. Dan karya-karya beliau banyak yang sifatnya ensiklopedis, itu ensiklopedia, itu kumpulan faedah-faedah dalam cabang ilmu tertentu itu. Ya. Jadi beliau ini juga dari Mesir, kelahiran juga Mesir, dan dijuluki Ibnul Kutub, anaknya buku. Apa sebabnya? Sebabnya suatu ketika bapaknya, ya, meminta istrinya ba'da maghrib untuk ambilkan, tolong ambilkan kitab, ya, tolong ambilkan kitab di mana gitu, di dalam rumah. Kemudian istrinya mengambil kitab tersebut, ambil kitab pada saat ibunya sedang hamil tua As-Suyuti ini. Di tengah perjalanan menuju ke tempat di dalam rumah tempatnya bapaknya Suyuti menunggu buku itu, tiba-tiba, ya, dikatakan fafa ja'ahal makhad, itu tiba-tiba merasa mules sakit karena mau lahir. Tiba-tiba itu langsung kan terjatuh ibu itu dan lahir gitu aja tanpa ada bantuan orang dengan izin Allah. Lalu bayi ini, yaitu As-Suyuti, calon As-Suyuti ini langsung keluar dari rahim ibunya tanpa bantuan manusia dan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla sebelumnya. Maka As-Suyuti pun, bayi ini tergeletak di tengah buku-buku, maka disebut Ibnul Kutub. Sampai akhirnya menjadi kutub buku dan pengarang buku yang banyak. Di masa mudanya, Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah telah menghafal kitab Umdatul Ahkam. Walaupun Umdatul Ahkam itu lebih condong ke mazhab Hanbali. Kemudian menghafal Minhajut Talibin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian menghafal Alfiyah Ibnu Malik, ya, dalam nahwu. Kalau Minhajut Talibin dalam fiqih. Kalau Umdatul Ahkam hadis hukum. Kemudian menghafal kitab Minhaj karya Imam Al-Baydawi. Jadi ada Imam Al-Baydawi rahimahullah, ulama abad ke-7 Hijriah, ulama besar mazhab Syafi'i dan termasuk ulama besar penganut mazhab faham Asy'ari. Al-Imam Abdullah Al-Baydawi Ibnu Abdullah Abu Abdullah Al-Baydawi. Al-Imam Al-Baydawi ini mempunyai kitab namanya Minhajul Wusul dalam bidang usul al-fiqh, termasuk kitab yang masyhur pada masa itu dan bahkan sampai sekarang dipakai banyak oleh orang-orang bermadzhab Syafi'i. Tetapi Minhajul Usul ini untuk kelas menengah dan ke atas. Bahasanya sulit karena memakai bahasa mantik dan kalam dan juga menyusupkan teologi-teologi Asy'ari di dalamnya. Dan Al-Baydawi juga punya kitab Anwar Tanzil, karya beliau yang itu disebut Tafsir Al-Baydawi, sekitar 2 jilid, ada yang sampai 5 jilid. Yang mana kitab Tafsir Al-Baydawi ini menjamak antara 3 kitab. Kitabnya Tafsir Ar-Razi dan 2 kitab lainnya seperti Al-Kashshaf karya Az-Zamakhsyari yang bermadzhab Mu'tazilah. Ya. Dan kitab Tafsir Al-Baydawi ini di masanya di abad ke-7 Hijriah itu adalah kitab tafsir yang paling populer ketika itu. Paling tersebar luas, dipelajari di mana-mana dan banyak sekali yang mensyarah. saking masyhurnya kitab itu. Tapi kemudian datang Ibnu Katsir, mazhab Syafi'i juga, tapi Ibnu Katsir lebih condong kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibnu Katsir datang di abad ke-8 sebagai salah satu muridnya Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Al-Imam Al-Mizzi Al-Syafi'i, seorang ahli hadis dari Suriah. Ibnu Katsir orang Suriah. Suriah sekarang ya, zaman dulu bukan Suriah namanya. Nah, Ibnu Katsir datang dengan kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azim yang kita kenal Tafsir Ibnu Katsir. Ya. Setelah datangnya Tafsir Ibnu Katsir, terutama sekarang ini, kitab tafsir yang paling masyhur, populer, paling diberkati oleh Allah insyaallah adalah kitab Tafsir Ibnu Katsir. Ya. Padahal kalau misalnya kita memenelah kitab Tafsir Ibnu Katsir, banyak sekali sekadar nukilan dari kitab Tafsir At-Tabari, wafat 310 Hijriah. Ya. Tetapi kalau Tafsir At-Tabari, kalau yang anak punya sekitar 24 jilid kalau enggak salah, itu banyaknya adalah tafsir dengan riwayat-riwayat salaf dengan sanad-sanadnya. Dihapus sanad-sanadnya, diringkas oleh Ibnu Katsir, dimasukkan ke dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian ditambahkan penjelasannya oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Tapi kitab tersebut Allah Ta'ala berkati sampai sekarang. Bahkan kalau antum melihat terjemahannya di Indonesia, asalnya terjemahan Tafsir Ibnu Katsir versi sekarang itu semuanya ringkasan. Antum kalau lihat pustaka Imam Syafi'i, ringkasan itu semua. Antum lihat pustaka Ibnu Katsir, ringkasan juga itu. Antum lihat Gema Insani Press, itu ringkasan. Ini nyebut merek maklumat, bukan jualan. Itu semua ringkasan, kecuali satu sekarang ada yang sekarang pustaka Insan Kamil atau apa namanya itu, 10 jilid kalau salah, itu baru lengkap tuh versinya tuh. Itu baru versi lengkap. Kalau kitab tafsir yang antum punya versi terjemahan, yakini itu adalah ringkasan, bukan versi full. Ya. Kecuali yang versi jadul. Ya. Dulu ada dicetak Tafsir Ibnu Katsir, lengkap panjang, itu mungkin full mungkin. Tapi terjemahannya terjemahan masa lampau yang mana belum begitu ditankih, belum begitu bagus penerjemahannya. Tapi kita lanjutkan jemaah sekalian. Jadi tadi Imam As-Suyuti hafal kitab Minhajul Wusul karya Al-Imam Al-Baydawi rahimahullah. Di sini mungkin nanti akan kita tahu kajian tentang Tafsir Al-Jalalain ini. Bukan seperti mungkin kajian yang sebagaimana antum mungkin hadiri. Sebagaimana mungkin request dari teman-teman jemaah sekalian rahimahumullah, bahwasanya yang kita kaji itu bukan sebagaimana umumnya kajian. Settingannya settingan umum dan mudah membahas tentang kehidupan masyarakat saja, enggak. Kita yang kita bahas insyaallah ilmiah. Yang kita bahas dari Tafsir Jalalain ini sebenarnya bisa kita bahas ringan, tetapi karena insyaallah lebih cocok enggak ringan ya. Jadi kita beratkan sedikit. Oleh karena itu lebih dekat kepada nanti permasalahan-permasalahan nahwu atau mungkin sharaf atau dan juga yang lebih ininya mungkin ke permasalahan usul fikih juga. Insyaallah. Ya, tetapi yang mungkin agak pusing nanti mendengarnya atau pekan depan mendengarnya agak pusing, enggak apa-apa kalau mau terus. Ya. Pusing-pusing lama-lama insyaallah ya tetap pusing ya. Enggak pusing insyaallah. Kalau antum niatnya dari awal menganggap insyaallah saya bisa, bisa. Kalau dari awal menganggap berat sebagaimana mayoritas jumhur dari kalangan ngaji disebut kajian kitab berat ini. Itu dari awal mindsetnya kayak gitu. Padahal semua bisa disetting. Dan juga dari awal harus husnudzon. Insyaallah saya bisa. Orang dari awal husnudzon kok, sama ustadznya husnudzon, sama kemampuan diri sendiri husnudzon, ya enggak bisa, enggak dapat dia. Keluar enggak dapat apa-apa. Ya. Baik, kita lanjutkan jemaah. Ya. Tadi ceritanya kita ringkas saja, enggak usah banyak-banyak. Pokoknya beliau setelah usia 40 tahun itu menyendiri ya, sampai menjelang akhir hayatnya. Dan ketika itu para umara dan para agnia, umara itu para penguasa ya, dan juga agnia orang-orang tajir, itu berusaha untuk mendekati beliau ya, datang ziarah ke gubuknya, tetapi beliau enggak mau. Karena ini Umaro pengennya apa? Pengennya ini ulama ini bakal jadi pelegalisir, ya, memfatwakan sesuatu yang sesuai kepentingan Umaro. Dan agniya, ya, ada hal-hal dan seterusnya. Makanya jemaah sekalian, da'i itu hati-hati kalau udah ketemu dengan Umaro dan agniya. Kalau sudah ketemu Umaro, hati-hati dengan kepentingan mereka. Kalau sudah ketemu agniya, hati-hati juga, kepentingan juga bisa. Apalagi agniya ini, ya, orang ghani, ya, orang kaya, itu bisa dibayar seorang da'i dengan duit kalau memang Allah Ta'ala tidak menjaganya. Tapi beliau menolak itu semua, ya. Baik, kita langsung ke kitab insyaallah. Kira-kira gimana metodenya antum? Ada yang baca gitu? Ada yang baca? Ya, bahasa Arabnya, ya, karena ini pakai bahasa Arab. Siapa yang insyaallah siap baca satu paragraf aja? Kita hari ini membahas satu paragraf. Tafadhol, siapa yang mau baca? Daripada saya nanti tunjuk paksa kan? Ah. Siapa Pak Anwar, siapa biasa ya, Pak? Korinya siapa, Kori? Tafadhol, tafadhol, ana relawan aja. Ana belum kenal satu-satu, jadi enggak tahu nanti. Atau Pak Anwar? Tafadhol, Pak. Tafadhol. Bismillah, surah Al-Fatihah. Makiyah sab'u ayatin bil basmalah in kanat minha. Wasabi'atu shiratal ladzin ila akhiriha wa illam takun minha. Wasabi'atu ghairul maghdub ghairil ghairil qaddaru fi awaliha qulu liyakuna makila iyyaka na'bud munasaban lahu biqauliha min munasiban lahu munasiban lahu munasiban lahu yuqawwinu biqauliha min al-muqawwalil ibad la la min maqulil ibad min maqulil ibad maqul maf'ul dari qala yaqulu, ya. Jadi wa yuqaddaru fi awwaliha qulu liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha min maqulil ibad, seperti itu, ya. Ay, min qila, enggak pakai makul. Cetakan di itu apa? Maqil. Maqil al ibad. Boleh. Kalau misalnya pakai maqulul ibad, berarti dia dari maf'ul. Ya, sahih di situ maqil min maqil al ibad. Ya, min maqil al ibad. Kalau dalam cetakan yang tentu lebih baik dari cetakan yang antum punya. Ini maqulul ibad. Dan dalam kitab Hasyiat Al-Futuhat Ilahiyah karya Jamal. Hah? Sama yang baru ke Jakarta, yang tadi kan maqobah. Di sini maqilah. Ya, yang di atas ke atas. Oh, la la la. Liyakuna maqobla. Salah titik itu. Ya, mungkin ketika itu ada apa gitu kan. Ketambah titiknya. Ma qabla iyyaka na'budu. Eh, kalau misalnya yakuna ma qila iyyaka na'budu, kurang tepat juga, ya. Walaupun bisa, ya. Baik, kita mulai surat Al-Fatihah. Hah? Nah. Ini kita mulai dari tertib atau urutan tafsiran jalan lain yang seragam dengan banyak manuskrip. Dan juga urutan ini seragam dengan mushaf kita, Al-Fatihah awal-awal. Karena sebagian dari hashi, yaitu orang yang memberikan ta'liq atau catatan, itu mereka mengawali dari Al-Baqarah. Sebagaimana ini kitab, ada kitab namanya ini Al-Futuhat Al-Ilahiyah karya, ya, Sulaiman Al-Jamal Al-Syafi'i. Ya, ini seperti ini jilid ke-8. Ya. Dan surat Al-Fatihah di sini jilid ke-8 tafsirnya. Setelah surat An-Nas. Ya. Jadi beliau mengikuti urutan apa? Al-Baqarah sampai Al-Isra karyanya Jalaluddin siapa? Asyuti atau Al-Mahalli? Asyuti sampai Al-Isra. Al-Kahf sampai Al-Fatihah Al-Mahalli. Ya. Tetapi di kitab tafsir Jalal yang antum pegang, anak-anak pegang ini, matannya tafsir Jalal doang bukan syarahnya, itu mengawali dari surat Al-Fatihah. Ya. Tulisannya Jalaluddin Al-Mahalli. Dan kita mulai dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini tentu kita tahu dengan hadis-hadis yang masyhur, merupakan surat yang memiliki banyak fadilah, keagungan dan juga banyak nama. Ya, di antara namanya ada namanya Ummul Kitab. Disebut Ummul Kitab berarti apa? Induknya Al-Qur'an. Disebut induk berarti segala hal itu terlahir dari situ. Oleh karena itu dari Al-Baqarah sampai An-Nas, semua kandungannya itu sebenarnya teringkaskan di dalam Al-Fatihah. Yang seolah-olah Al-Fatihah ini memang umnya, induknya, kemudian semua rincian cabangnya ada di Al-Baqarah sampai An-Nas. Ya. Dan juga dia dinamakan Al-Hamd, surat Al-Hamd, pujian. Kalau tadi Ummul Kitab itu memang karena ada apa? Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin, Ummul Quran wa Ummul Kitab wa sab' al-mathani wal Quranul Azim. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya alhamdulillahi rabbil alamin surat Fatihah ini adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran, Ummul Kitab, induknya kitab Al-Quran. Kemudian as-sab' al-mathani. Udah tiga nama tuh. Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sab' Al-Mathani. As-Sab' itu berarti tujuh. Tujuh apa? Tujuh ayat. Al-Fatihah ini tujuh ayat, jumlah ayatnya. Adapun Al-Mathani, maknanya para ulama berselisih. Ya, Al-Mathani maknanya memang Al-Mukarrar, yaitu yang diulang-ulang, yang disebut-sebut. Di antara tafsiran ulama terhadap kata Al-Mathani, maknanya tujuh ayat yang diulang-ulang di setiap rakaat atau di setiap solat kita. Ya. Baik. Kemudian disebut juga Al-Fatihah ini Al-Quran Al-Azim itu sendiri. Jadi Al-Quran atau Al-Fatihah dimaknai Al-Quran, dinamai Al-Quran. Ya. Taib juga Al-Fatihah dinamai sebagai Suratul Hamd. Surat Al-Hamd. Nah, ini penamaan terhadap surat itu kadang-kadang dinamai dengan kata atau kalimat awal-awalnya. Kayak misalnya, antum kalau disebut ada surat Tabarak. Antum pahami apa surat apa? Al-Ikhlas? Al-Mulk atau Al-Furqan? Ada surat, biasanya orang kita nih bilang surat Qulhu. Ya, apa coba Qulhu? Tapi itu namanya sah-sah aja, cuman sebaiknya enggak sih. Qulhu, apa tuh Qulhu? Qulhu Allah wahad, ya kan? Dan seterusnya dari nama-nama. Atau surat Tabbat, dan seterusnya. Ya. Baik, juga Al-Fatihah ini dinamai As-Salah. Surat As-Salah. Sebagaimana Nabi SAW menghikayatkan dari Allah Azza wa Jalla di hadis qudsi, qasamtu salata baini wa baina 'abdi, aku membagi Al-Fatihah antara aku dan antara hambaku dua bagian. Ya, ini bisa disebut as-salah. Kemudian juga dinamai surat ini as-syifa, penyembuh, obat. Ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW, Fatihatul Kitabi syifaun min kulli sum. Bahwasanya Al-Fatihah ini adalah penawar untuk setiap racun. Juga surat ini disebut dengan Ar-Ruqyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada salah satu sahabatnya, "Wa ma yudrika annaha ruqyah?" Tahu dari mana kamu kalau dia adalah ruqyah? Karena ada sahabat yang meruqyah seorang kepala suku, yang kepala kaum yang terkena sengatan kelenjengking atau semisalnya dengan Al-Fatihah kemudian sembuh. Tapi itu dia di antara nama-nama Al-Fatihah. Kemudian dikatakan oleh Al-Mahalli rahimahullah, Makkiyah. Makkiyah ini berarti surat yang turun di periode Mekah. Surat yang turun di periode Mekah. Tetapi ternyata ya, permasalahan apakah Al-Fatihah turun di Mekah atau di Madinah itu adalah permasalahan khilafiyah sebenarnya. Ya, bukan hanya orang sekarang yang berkata seperti itu, melainkan memang ada di zaman salaf atau mendekati salaf mereka berpendapat berbeda dengan pendapat ini. Tetapi mayoritas yang kita kenal, ulama mengatakan Al-Fatihah turun di Makkiyah. Ada yang mengatakan pertama Al-Fatihah turun di Mekah. Ada yang mengatakan kedua turun di Madinah. Ada yang mengatakan ketiga bahwa Al-Fatihah sekali pernah turun di Mekah dan sekali pernah turun di Madinah. Dua kali turun. Ya, jadi perbedaan pendapat seperti itu. Ya, ini anda jabarkan bukan untuk merumitkan, tapi sekadar menambah wacana dan wawasan. Tapi masyhurnya Al-Fatihah ya di Mekah kita tahunya. Baik, kemudian dikatakan di sini sab'u ayatin bil basmalati in kanat minha. Faham? Sab'u ayatin, 7 ayat nominalnya. Secara kuantitas jumlah ayat ada 7, sudah jelas itu. Nah, bil basmalati in kanat minha. 7 ayat including, termasuk ya, di dalamnya basmalah in kanat minha, jika in ini jika kanat minha. Syuf, lihat di sini. Di sini ada ta'u ta'nis dalam kata kanat dan ada dhamir ha dalam kata atau bersambung dengan kata min. Itu yang perlu kita korek. Karena keduanya ini ta'u ta'nis ini kembali kemana? Dan minha, haknya kembali kemana? Salah pengembalian, salah merujuk, salah paham. Gimana jemaah sekalian? Sab'u ayatin bil basmalati in kanat minha. 7 ayat jumlah Al-Fatihah dengan basmalah, jika kanat basmalah tersebut minha min Al-Fatihah. Faham? 7 ayat dengan bismillahirrahmanirrahim, kalau bismillah itu dimasukkan ke dalam Al-Fatihah. Atau anda jabarkan dulu bentar, anda jabarkan khilafiyah masalah ini jemaah. Para ulama berbeda pendapat, apakah basmalah bismillahirrahmanirrahim itu termasuk Al-Fatihah atau bukan termasuk Al-Fatihah. Paham? Yang bilang basmalah itu termasuk Al-Fatihah, maka jelas berarti ayat pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu mayoritas yang kita lihat di mushaf-mushaf antum. Sekalipun misal percetakan fulan memegang madhab yang mengatakan ayat pertama adalah Alhamdulillahirrabbilalamin, tapi faktanya dia akan mencetak Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama. Lihat aja, cari sekarang mushaf yang mengawali ayat pertama dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Okay. Jadi bagi madhab yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama surat Al-Fatihah, maka normal sebagaimana kita lihat, yang antum juga lihat di kitab antum atau di mushaf handphone antum. Okay. Itu maksud dari 7 ayat dengan bismillah, kalau bismillah antum masukkan ke dalam Al-Fatihah. Karena pendapat pertama tadi Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah. Ya. Kalau misalnya itu yang antum pegang, maka wasabi'atu siratal ladzina ila akhiriha. Kalau memang kata antum Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama, maka normal ayat ketujuh apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ke-8-nya amin bukan? Bukan, itu bukan ayat. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketika amin bukan ayat, maka tidak ada hukum tajwid untuk lafal amin. Paham? Enggak bisa amin 4 harokat. Enggak ada hukum, enggak pakai hukum tajwid. Amin itu sebagaimana ucapan biasa. Anda bilang amin, itu enggak dipermasalahkan jemaah. Enggak dipermasalahkan. Karena amin ini bukan bukan ayat Allah. Ya atau tidak? Bukan, maka tidak ada hukum tajwid di situ. Beda dengan sampai ad-dallin. Ya. Dan juga bismillahirrahmanirrahim nih, ya. Nah, jadi udah paham tadi pendapat pertama bahwa saya bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Jadi normal sebagaimana kita lihat, oke? Okay? Kemudian wa illam takun minha ini pendapat kedua. Dan kalau misalnya basmalah bismillahirrahmanirrahim itu bukan termasuk dari minal Fatihah, ha dhamir ha di sini kembali ke Al-Fatihah. Kalau al-basmalah bukan masuk ke dalam surat Al-Fatihah, fasabi'atu apa, dan maka ya, ayat ketujuh bukan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ketujuh adalah apa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ila akhirnya, sampai akhirnya. Faham di sini? Titik sampai situ, titik dulu. Oke? Faham? Tapi bismillahirrahmanirrahim. Jadi khilafiyah masalah bismillah itu termasuk Al-Fatihah atau bukan, itu ada dua. Ada yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim itu termasuk Al-Fatihah, ada yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk Al-Fatihah. Oke? Okay? Mau dirumitkan lagi? Yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah itu terbagi menjadi dua madhab lagi. Satu madhab ada yang mengatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim ini termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah dan termasuk ayat dalam semua surat selain Al-Fatihah kecuali surat Al-Bara'ah At-Taubah. Oke. Okay. Pendapat kedua dari pendapat pertama lagi cabang, ada yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim itu termasuk surat Al-Fatihah saja. Adapun Al-Baqarah dan seterusnya bukan termasuk dalam surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah dan Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya. Faham ini wawasan aja. Enggak usah antum merasa kok beban banget. Enggak diuji kok, mana insyaallah. Ya, ujiannya enggak berupa ini, ya. Ini wawasan aja supaya kita tahu, supaya terbuka pikiran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pendapat kedua tadi apa? Basmalah itu bukan termasuk Al-Fatihah. Ini kembali mencabang menjadi dua mazhab lagi. Yaitu ulama yang mengatakan bahwasanya iya, basmalah bukan Al-Fatihah dan bukan ayat Quran. Faham? Ada yang mengatakan seperti itu. Sehingga tidak ada hukum tajwid padanya. Bukan Al-Fatihah dan bukan ayat Quran, melainkan hanyalah sebuah lafal atau zikir atau doa yang disyariatkan untuk membuka surat atau membuka bacaan. Karena memang disunahkan di awal ketika kita baca, walaupun pertengahan surat tetap disunahkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim, salat ta'awudz. Sunnah, bukan wajib. Oke. Okay. Pendapat kedua dari pendapat kedua mengatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk Al-Fatihah dan dia adalah ayat mustaqillah namanya. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ayat mustaqillah berarti suatu ayat, berarti kalau bisa ayat berarti kalamullah juga. Suatu ayat berarti kalamullah. Tetapi dia sifatnya mustaqillah, independen berarti merdeka, terpisah dari semua surat, bukan masuk ke dalam surat, bukan, tapi dia adalah ayat yang disyariatkan untuk kita baca sebelum mengawali bacaan atau bacaan surat, kecuali satu ayat di surat An-Naml itu ayat formal legal di dalam surat An-Naml, ya, tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu masalah khilafiyahnya kayak gitu. Dan antum gak usah terbebani dengan itu, ya. Gak usah dihafalkan juga, gak apa-apa, ya. Jadi itu tentang bismillah. Anda suruh ulang, antum bisa faham? Anda suruh ulang bisa gak? Ulangi khilafiyah tadi, bisa? Dijabarkan? Masya Allah bisa. Masya Allah. Semoga berkah insya Allah ilmu antum. Minimal tahulah, ya, bahwasanya ulama-ulama kita, mereka masalah kayak gini pun mereka punya pandangan yang beragam. Ya. Masih di masalah basmalah, jemaah sekalian. Antum kan tahu nih melafal kok basmalah. Ya. Kenapa enggak basalamah? Ah, itu. Apa hubungannya basmalah dengan basalamah misalnya? Tapi basmalah kita perlu tahu nih. Asal dari kata basmalah itu masdar atau bukan? Masdar, ha? Masdar. Dan kalau masdar berarti ada fi'ilnya. Disebut ada masdar berarti harus ada fi'il. Fi'ilnya apa? Basmala yubasmilu. Wazan sarafnya apa? Fa'alala yufa'lilu. Ahsantu. Berarti ini ruba'i, ya. Ruba'i mujarrad namanya. Fa'alala yufa'lilu, basmala yubasmilu. Sebagaimana juga hamdala yuhamdilu hamdalatan. Hauqala yuhauqilu hauqalatan. Dan seterusnya dari lafal-lafal tersebut. Ini termasuk disebut juga dalam ilmu lughah namanya adalah an-nahat. An-nahat. Bukan nahu tapi nahat. Atau bisa kita bilang semacam apa ya? Ada yang mengatakan akronim gitu kalau bahasa Indonesia. Wallah alam apa benar atau tidak di Indonesia kan akronim atau enggak entar. Tapi dia sebenarnya adalah gabungan dari kata-kata atau kalimat-kalimat. Oke? Gabungan beragam kata diringkas menjadi satu istilah atau kata. Nahat fil lughah. Seperti basmala yubasmilu, basmalatan, mubasmilun, mubasmalun, basmil, la tubasmil. Itu wazan sarafnya. Hamdalah juga seperti itu. Hamdala yuhamdilu, hamdalatan, muhamdilun, muhamdalun, hamdil, la tuhamdil. Oke? Nah, itu namanya nahat. Dan ini kalau basmalah itu nahat dari tiga kata atau dua kata? Ayo coba, tiga kata atau dua kata? Ayo jawab jemaah. Tiga kata atau dua kata? Perhatikan bismillahirrahmanirrahim. Tiga kata atau dua kata? Tiga kata. Ada yang bilang dua kata atau satu kata? Kalau satu kata enggak mungkin. Tiga kata dari harfu jar bi, ya, isim, sin, dan lafal jalalah Allah lah. Bas sin mim basma basmalah. Ya, nanti ketukar ini basmalah sama basalamah apa? Ah, basmalah dengan basalamah ada sama juga nahat juga basalamah. Kalau basalamah ini nahatnya namanya nahat nisbi atau takhfifi, yaitu nahat terhadap penisbatan atau nahat untuk mentakhfif, meringankan saja. Karena bahasa lama itu kalau antum baca tulisannya ada papan, pakai papan gaib aja, ba salamah. Ini tulisannya ya, enggak menghadap sini antum enggak bakal tahu. Ba, ba, terus kemudian alif, ya, ba, salamah, ya. Ada sini yang margaya ba salamah? Gak ada. Itu ba salamah ringkasan dari bani salamah, ya. Makanya marga Arab-Arab itu banyak yang dimulai dari ba, ba, ba, ba, ba. Ya gak? Contohnya ba Jubair, ba Jabir, Bani Jabir. Apalagi Ba'abud misalnya, ya, Ba'abud. Berarti mbah-mbahnya itu namanya Abud. Mbah-mbahnya namanya Salama. Seperti itu namanya nahat, ya. Contoh nahat lainnya misalnya Hadrami, ya. Dari kata apa? Hadramaut. Hadram. Hadram. Ya, seperti itu. Itu namanya semuanya namanya apa? Nahat. Ya. Dan basmalah termasuk nahat. Makanya jemaah sekalian, sebagian dari ulama membolehkan untuk meringkas secara lafal atau sebutan istilah untuk salawat dan untuk memuji lafal jalalah Allah azza wajalla. Seperti SWT, SAW. Walaupun memang itu sangat kurang layak sebenarnya. Cuma sebagian ulama membolehkan. berangkat dari apa? Dalam bahasa Arab saja boleh kok meringkasan seperti ini. Lihat basmalah. Basmalah, bukankah lafal jalalah Allah dipotong? Ya atau tidak? Bas, kan bas dari basem itu dari ba, bi, sem, bismi. Allahnya apakah basmallah? Enggak, bukan basmallah, tapi basmalah. Lah doang. Kalau dalam bahasa Arab boleh dipotong, ya enggak masalah dalam bahasa lain gitu kan. Itu alasan bagi sebagian ulama yang membolehkan, tapi tentu baiknya tidak, karena kurang-kurang beradab saja. Ya, seperti SAW, SWT, WRWB, ya. Yang tahu kan WRWB, Warner Bros. Jadi kayak gimana gitu, enggak enak. Ah, jadi itu tadi perbedaan pandangan mengenai apakah basmalah itu termasuk Al-Fatihah atau bukan. Kemudian apakah apa ya basmalah itu apa? Basmalah adalah lafal bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kemudian lanjut sampai jam berapa, Pak? Ini udah terang sekali, masya Allah. Udah mau zuhur apa ya? Jam 6.18. Boleh lanjut atau tidak? Lanjut atau selesai, Pak? Pak Anwar. Lanjut atau selesai? Kalau terserah sampai panjang ini masih. Gak antum maunya lanjut atau selesai? Kalau yang ada kerjaan di luar, kewajiban atau apa, anda harap tunaikan kewajiban. Yang mungkin tidak ada kewajiban, stay here gitu. Stay tune ya sini ya. Oke. Okay. Lanjut. Lanjut bagi yang enggak ada kewajiban. Yang ada kewajiban, tunaikan kewajiban. Ya. Seperti mandi wajib atau apa ya. Yang ada kewajiban, tafadhol. Kita lanjut. Barakallahu fiik. Lanjut, tafadhol. Yang ada kewajiban, tafadhol. Wa yuqaddaru fi awwaliha. Ya. Qulu liyakuna ma qabla. Iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha min maqulil ibad. Syafantum lihat. Ini tidak berbicara tentang makna. Ini bicara tentang bahasa. Dan ini tidak ringan. Makanya baru udah kerasa nih. Udah kerasa. Bahkan lebih berat daripada tafsir Al-Katsir. Iya. Antum coba rasakan nih, wa yuqaddaru fi awwaliha, dan ditakdirkan atau diprediksikan atau ditaksir di awalnya awwaliha. Hari kembali ke mana? Ayo fadhil. Basmalah atau Al-Fatihah? Basmalah atau Al-Fatihah? Jawab aja, jawab aja. Enggak apa-apa, jawab. Basmalah kata Pak Anwar. Kata antum yang lain, basmalah atau Fatihah? Kalau antum jawab basmalah, kurang tepat. Karena sebagian ulama menganggap basmalah bukan Al-Fatihah. Jadi lebih baik wa yuqaddaru fi awalil Fatihah, dan ditakdirkan, diasumsikan, diprediksikan di awal sebelum Al-Fatihah, lafal ada lafal apa? Qulu, wahai orang-orang katakanlah, wahai manusia katakanlah, itu arti dari qulu. Apa? Kenapa kok para ulama mereka memberikan taujih atau takdir atau prediksi lafal sebelum kata bismillahirrahmanirrahim atau alhamdulillahirrabbilalamin, liyakuna ma qabla iyyaka na'budu, agar sebelum iyyaka na'budu itu munasiban, cocok dianggap sebagai maqul al-ibad. Maqul artinya qaul. Maqul artinya qaul, perkataan hamba. Karena begini jemaah. Antum lihat tatanan surat Al-Fatihah. Anggap misalnya dimulai dari bismillahirrahmanirrahim. 1 sampai Maliki Yaumiddin. Itu semua kalau antum perhatikan, alhamdulillah rabbi, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Satu paket ini beda dengan paket berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Langsung minta, langsung menunjuk, merujuk kepada mukhatab langsung. Jadi kalau di satu, ayat 1 sampai ayat keempat itu menunjukkan ke Allah dengan isim zahir namanya. Tahu isim zahir? Isim zahir itu lawan dari dhamir. Isim zahir itu ya itu nama langsung, misalnya nama antum siapa? Apa? Syekh siapa namanya? Hah? Syekh Ibnu. Misalnya Ibnu. Ibnu ini isim zahir, nama langsung Hasan. Tapi kalau dhamir itu anta, huwa, hiya. Nah, jadi uslubnya beda. Dan ketika antum mau minta sesuatu sama raja, kan enggak mungkin antum datang tatang gitu. Bang, minta dong. Enggak mungkin. Tapi pasti ada pertama prolog, ya. Dipuji dulu, sesungguhnya Bapak Presiden itu adalah orang yang terhormat di sisi saya. Sambil ngomong nunjuk ke bawah gitu, nunduknya. Sesungguhnya Bapak Presiden itu benar-benar mulia di sisi kami. Maka kami minta kepada engkau. Nah, kan gitu kan? Iya. Dan itu paketan dua itu ayat keempat menuju ke ayat kelima itu dalam balaghah, ilmu balaghah disebut namanya uslub al-iltifat. Al-iltifat itu noleh. Iltifat itu antum pertama ngadep sono, tiba-tiba ngomong, ah ini iltifat. Nengok. Uslub nengok, ya. Yang tadinya mengungkapkan pujian kepada Allah dengan gitu. Itu seperti itu, takdir. Ya, pahami dulu kalau misalnya antum baru dengar masalah takdir, takdir maksudnya takdir dalam ilmu lughah. Itu memang agak riweh, apa sih kok baru dengar? Ya baru dengar makanya. Makanya sekarang diperdengarkan. Ya, jangan sampai antum wafat enggak dengar ini. Anda perdengarkan sekarang. Apa itu takdir dalam ilmu lughah? Ya. Jadi dalam ilmu akidah dan usuluddin ada namanya takdir. Kita enggak bicara itu. Enggak bicara qada, qadar, takdir syar'i, takdir qauli, enggak. Itu lain. Itu nanti bahasanya di materi lain insyaallah. Tapi yang kita bicarakan ini takdir dalam ilmu lughah. Takdir dalam ilmu lughah maknanya adalah apa maknanya? Hadzful lafzi biniyatihi. Hadzful lafzi biniyatihi. Apa artinya? Menghapus lafal tapi dengan adanya indikasi atau niatan menuju lafal itu. Menghapus suatu lafal dari susunan kalimat tetapi pasti ada indikasi atau niatan menuju lafal itu. Contoh misalnya, ada orang keluar dari kamar mandi segur banget, ada handuk ya Pak, segur. Terus antum tanya, mandi? Ya kan, tanya orang biasa, mandi. Mandi itu kalimat apa coba? Apa ini kalimat sempurna? Enggak, apaan coba? Kok tiba-tiba mandi? Tapi kan dari intonasi kita tahu ini bertanya kan? Dan tidak mungkin pertanyaan itu tanpa ada tulis istifham. Ada tulis istifham itu perkakas pertanyaan. Berarti kan ibarat ada kalimat yang terhapus. Tapi maklum di sisi kita, oh ini maksudnya kamu baru mandi atau apakah kamu baru mandi, ya kan? Berarti apakah kamu baru itu takdir yang enggak ada di dalam susunan kalimat tapi bisa difahami oleh benak masing-masing. Ya. Misal jemaah sekalian ada yang lagi enak, lagi ini, tapi ada satu jemaah ngangguk-ngangguk. Gitu. Anda tanya ke bangun, kum, bangun. Ngantuk. Kan nanya gitu, ngantuk. Ini kira-kira ini khobar atau insya dalam balaqo. Ah ini ada ilmu lagi nih. Ya. Enggak bisa jawab. Kalau khobar enggak, mengabarkan bukan. Ini bukan mengabarkan. Ini nanya kan, ngantuk. Maksudnya apa? Apakah kamu ngantuk? Ya kan? Apakah kamu ini apa? Gak ada dalam kalimat. Tapi antum paham gak? Antum paham. Ini yang namanya kalimat yang mahdhufah. Tanpa disebutkan pun kita tahu gitu loh. Dan untuk menyebutkan melengkapi itu namanya takdir. Yaitu mengkadarkan Apa arti mengkadarkan? Mengasumsikan atau memprediksikan bahwasanya kalimat itu sebenarnya ada, cuman memang tidak perlu diadakan. Paham di sini? Nah, ada yang belum paham? Yang belum paham nanya. Nanti Anda tanya apa yang belum dipahami. Jadi begitu jemaah sekalian. Jadi takdir untuk awal surat Al-Fatihah itu apa? Qulu, katakanlah wahai hamba-hambaku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah paham di sini? Udah, ya udah, cukup insyaallah. Insyaallah cukup. Baik. Enggak ada soal. Hah? Fadhol Syekh. Fadhol. Berkaitan dengan amin. Iya. Memang benar itu kan bukan bagian dari Al-Quran ya. Iya. Tapi yang pernah saya baca itu lebih mutakhir menunjukkan ada standarnya seperti alawasni yasin atau amin. Karena yang penting juga berkaitan nanti untuk kebersamaan dalam sholat. Sahih, sahih, benar. Karena pengampunan dan masalah itu ada hadisnya memang. Tetapi jemaah sekalian, antum, kalau misalnya antum pahami wazan tersebut, apakah orang awam pun bisa harus menyamakan itu? Kadang kan harus mengikuti apa? Qiraatnya imam, baik dia mau qiraat tadwir ataupun tahqiq, ya kan? Sehingga masalah ini jangan jadikan beban untuk kalangan awam. Maksudnya gitu. Memang ada wazannya jelas, karena memang ya kita ikuti dengan, kan ketika misalnya imam bacanya cepat nih, alhamdulillahirob, pakai bacaan apa yang kecepat apa namanya? Hah? Hah? Bacaan cepat apa? Hadr. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pokoknya sampai akhirnya waladhdallin. Enggak mungkin amin panjang banget kan? Kalangan awam itu insya Allah bisa ngukur dia. Tetapi untuk menstandarkan harus sekian harokat, enggak bisa. Kalangan awam, Anda yakin enggak bisa kayak gitu. Iya atau tidak? Enggak bisa. Mereka bisa menstandarkan ngikutin gitu aja. Bahkan bukan hanya panjang pendek, tetapi masalah tinggi atau rendahnya nada, kalangan jemaah pun mereka akan mengikuti dengan imam. Kalau imam misalnya waladhdallin, enggak mungkin makmumnya amin. Enggak mungkin, tapi amin. Di sini kita jangan membebani orang-orang awam terutama untuk sampai kemudian ada artikel ini, maksud saya sampai sini ada artikel menyalahi penulisan-penulisan literalisasi amin harus 2A dan 2I. Ini kan ujungnya di situ. Yang kemudian nanti ya ujungnya di situ, jadi repot. Sebenarnya ini menjadi kalau tulisan antum, yang antum katakan itu hak, benar. Tetapi kan berentet nanti cabang permasalahan ke masalah literalisasi penulisan dan seterusnya. Sebagian ngotot harus pakai harokat, ya kan? Karena panjang dua-duanya, amin, panjang. Sehingga harus diharokati A-nya double dua, I-nya double dua, double ya. Jadi kalau misalnya amin, tulisan A, M, I, I, N itu lain maknanya. Jadi enggak kayak gini. Ketika sudah menjadi transliterasi penerjemahan atau penulisan ke Latin, itu masuknya ke namanya apa? Hakikat urfiyah. Dia masuk ke dalam hakikat urfiyah dalam usul fiqih. Jadi hakikat urfnya yang berlaku di sekitar kita. Ketika sudah tulis amin, dah saja itu udah ma'ruf, dia mengamini tanpa ada harokat 2A atau 2I. Gak perlu kayak gitu, gak masalah. Contoh di barat, amin gimana tulisannya? Amin. Oh, apa coba amin? Bid'ah ini, ya kan? Gak bisa digituin, itu masuk ke hakikat urfiyah. Itu maksud ana di situ. Dia memang tidak sampai ke dalam hukum tajwid, sehingga seseorang yang berkata amin saja itu tidak berdosa dengan itu. Beda dengan seorang yang sengaja berkata waladhdallin. Ah, ini jelas enggak sah salatnya bahkan. Karena udah hancur itu, hancur. Dhallin apa? Dhallin artinya hancur itu, lahannya jali jadinya. Begitu jemaah. Maksudnya di situ yang Syekh Ibnu katakan itu hak, memang ada wazannya, tapi wazan atau standar tersebut tidak seperti standar kita. Maksudnya tidak sampai berpahala atau tidaknya kita dengan membaca Al-Qur'an. Wallahu taala. Wallahu a'lam. Yakfi. Yakfikum insyaallah ya. Ya, Anda juga butuh istirahat. Ya, karena perjalanan di sini Anda belum pernah sini loh. Ya, Anda ke sini tuh nyari jalan elang, mana jalan elang Anda ya. Mungkin di depannya nanti kita taruh gambar elang gitu kan. Iya. Anda cukup gang-gang ini apa namanya agak kesesat tadi sedikit ya. Sepi sekali masyaallah. Tapi alhamdulillah kita akan melanjutkan insyaallah pada hari Kamis. Sebenarnya tadinya Anda pengen, Anda mengira Selasa Kamis tafsir jalan lain, tapi mungkin sebagian dari teman-teman minta dua ya, ya udah kita pakai poin mutlak sebagaimana disarankan ya khalas. Kalau masalah insyaallah pada hari Kamis kita pakai kitab Al-Qa'id Al-Mutla, dan Anda juga pun sebenarnya belajar. Jadi bukan hanya antum, Anda pun belajar, dan mungkin malah aslinya mungkin Anda tidak lebih tahu daripada antum. Ya, dan Anda pun yang dijabarkan di sini bukan karena memang Anda banyak pengetahuan, tapi memang ya Allah takdirkan sedang tahu saja, ya. Jadi semoga bermanfaat. Bermanfaat atau tidak tadi? Bermanfaat insyaallah ya. Yang mungkin belum tahu atau baru mendengar, jangan putus asa. Jangan besok-besok jerah, enggak bakal ikutan lagi atau taubat dari majelis ini. Insyaallah akan terus bergulir insyaallah taala. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum wa barakallahu fi 'ulumikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.